Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Pada hari ini barakallahu fikum, begitu banyak umat manusia yang terjatuh dalam perkara yang sangat dilarang di dalam agama kita. Mereka barakallahu fikum membuang-buang harta. Mereka barakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang haram dari ikhtilat dan yang semisalnya, yang mana yang perbuatan tersebut barakallahu fikum bisa jadi dampak negatifnya itu menimpa kepada seluruh umat manusia. Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada musibah yang menimpanya bukan kepada orang-orang yang berbuat dosa semata, orang-orang yang berbuat kejelekan saja. Oleh karena itu barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min alladzi qablah. Tidak akan datang satu waktu kecuali yang sebelumnya jauh lebih baik dari yang setelahnya. Semakin kesini, semakin berjalannya waktu, semakin buruk akhlak-akhlak manusia, semakin lalai manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lalai manusia dengan apa yang semestinya dijalankan, yang mana itu adalah syariat Islam. Barakallahu fikum. Pada hari-hari ini pula tidak sedikit umat manusia yang mereka mencoba untuk merencanakan hal-hal yang berkaitan kehidupan mereka satu tahun ke depan. Itu semua terjadi pada hari yang menurut perhitungan tahun yang dibikin oleh orang-orang Yahudi wan Nasara dengan tahun Masehi, terjadi pada akhir tahun ataupun terjadi pada awal tahun. Barakallahu fikum. Adapun kita semestinya tidak mengikuti hal-hal seperti tadi. Kita sering mendapatkan SMS ataupun barakallahu fikum doa-doa dari saudara-saudara kita, semoga sukses pada tahun 2018, semoga lebih sukses, semoga lebih baik, kan segala macamnya. Yang itu semua berkaitan dengan dunianya. Yang itu semua barakallahu fikum berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa jadi tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Kita barakallahu fikum tidak kemudian mendoakan mereka pada waktu yang mereka mendoakan kita seperti pada hari-hari ini. Ditakutkan mimbab termasuk dalam perkara tasyabbuh, menyerupai perbuatan-perbuatan mereka non muslim dan yang semisalnya, barakallahu fikum. Sungguh dengan berjalannya waktu, semestinya bekal akhirat kita semakin bertambah. Dengan berjalannya waktu, semestinya, barakallahu fikum, pengetahuan kita tentang agama ini semakin bagus. Ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga demikian. Memang yang namanya iman yazid wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Hal-hal yang menyebabkan seorang itu melakukan ketakwaan mestinya dia upayakan, dan hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kemaksiatan mestinya dia pun tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para ulama telah menjelaskan seperti apakah ataupun apa sajakah yang menyebabkan iman seorang itu bertambah, yang menyebabkan ketakwaan seorang insan itu bertambah. Di antara disebutkan oleh mereka rahimahumullah ta'ala wa hafidhahumullah, disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya, yaitu dengan talabul ilmi, dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan bihuduri ta'lim majalis al-ilm, dengan mendatangi majlis-majlis ilmu, dengan menghadiri ta'lim-ta'lim yang ada. Namun barakallahu fikum, bukan cuma sebatas dengan hudur, bukan cuma sebatas dengan datangnya saja. Asyikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau menulis sebuah risalah yang dengan judul Nasihati li talabil ilm, nasihatku untuk para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Sebuah nasihat yang menjadi pegangan bagi para penuntut ilmu, bagaimana seorang penuntut ilmu dia bisa sukses di dalam mempelajari agama Allah, dia bisa diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang beriman saja, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, barakallahu fikum, bukan cuma kewajibannya para tulab, santri-santri pondok saja. Orang tua pun juga punya kewajiban untuk mempelajari agama Allah sampai dia betul-betul memahaminya. Mempelajari ilmu, barakallahu fikum, bukan cuma sehari dua hari. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, makaftu fi kitabil haid tis'a sinin hatta fahimtuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, aku terus mempelajari permasalahan haid, mempelajari permasalahan apa? Haid, selama 9 tahun. Hatta fahimtuhu, sampai betul-betul aku memahaminya. Bayangkan barakallahu fikum, baru satu poin saja, baru satu poin saja, satu permasalahan yang ada di dalam agama Islam, yang mana haid ini barakallahu fikum sangat berkaitan dengan halal wal haram, sangat berkaitan dengan pahala dan dosa, sangat berkaitan dengan segala macam perkara-perkara yang ada dalam agama Islam. Bukan cuma sebatas yang berkaitan dengan seorang wanita, haid pun juga berkaitan dengan kaum laki-laki. Kapan halal, kapan haram, dan seterusnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita dituntut untuk betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat kesuksesan seorang dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah al-ikhlas. Dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ketika seorang insan dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala karena ikhlas, dengan sebab ikhlas, dasarnya adalah ikhlas, barakallahu fikum, maka dia betul-betul akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kamin unas, barakallahu fikum, berapa banyak dari manusia yang dia mempelajari agama Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, namun niatannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mendapatkan fungsi dari majelis ilmu tadi. tidak menyebabkan dia bertambah ilmunya, tidak menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah baginya keimanan. Dia tidak bisa memetik, dia tidak bisa mendapatkan faedah dari majelis ilmu tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, keberadaan kita di tempat-tempat seperti ini upayakan lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang insan dia menjadi sosok yang mukhlis, dia menjadi sosok yang ikhlas karena Allah di dalam mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, syariat-syariat, ibadah-ibadah, maka sungguh syaitan angkat tangan dari mengganggunya. Syaitan, iblis pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan seluruh hamba-hamba Allah, akan memalingkan seluruh manusia dari siratal mustaqim. Namun iblis angkat tangan, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu saja yang ikhlas. Dia tidak sanggup untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Oleh karena itu barakallahu fikum, harus betul-betul menghadirkan hati ini lillahi ta'ala. Barakallahu fikum, hanya dengan menuntut ilmu seorang insan dia mendapatkan kebahagiaan. Seorang insan dia mendapatkan ketenangan. Sebanyak apapun harta manusia di muka bumi ini, kalau dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak akan mampu menjalankan agamanya. Kalau dia tidak mau, kalau dia tidak bisa menjalankan agamanya, maka niscaya barakallahu fikum, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya didapatkan oleh orang-orang yang mau mengamalkan agamanya. Orang-orang yang mau beramal saleh, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, mau dia laki-laki atau wanita, dikala dia melakukan itu adalah sebagai seseorang yang beriman. Falanahyannahu hayatan thayyiba. Sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Kehadiran kita di sini barakallahu fikum tak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan lain, tidak ada tujuan lain. Yang kedua barakallahu fikum, syarat seorang insan dia akan mendapatkan ilmu di dalam majelis-majelis ilmu adalah as-sabru. Dia bersabar. Kesabaran ini barakallahu fikum diwujudkan, dibuktikan dengan tiga hal. Yang pertama adalah al-istimrar. Dia mau terus-menerus belajar. Itu namanya sabar. Rasulullah SAW ketika menjelaskan, atau Rasulullah SAW ketika menyebutkan keutamaan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala alaihi as-salatu wassalam. Siapa yang melangkahkan kaki untuk mempelajari agama Allah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Siapa yang mau melangkahkan kaki untuk mempelajari agama Allah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, syarat dari hadis ini adalah al-istimrar. Dia mau terus-menerus, dia mau continue di dalam belajar. Bukan sekali dia belajar kemudian dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ataupun untuk mendapatkan jalan menuju surganya, selesai. Seumur hidup dia sekali saja belajar, tidak. Tapi ada istimrornya di sini, ada continue-nya di sini, ada terus-menerusnya di sini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang diungkapkan dengan kesabaran. Yang kedua barakallahu fikum, yang dimaksud dengan kesabaran di sini adalah as-sabru 'alal ju' wal fakr. Dia sanggup untuk menghadapi kekurangan. Dia sanggup untuk menghadapi kekurangan. Barakallahu fikum. Yang namanya belajar butuh sebuah pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Seorang insan ketika dia mau belajar, dia harus meluangkan waktunya. Kalau dia tidak mau meluangkan waktunya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kalau waktu sudah dia luangkan, maka dia akan menyita, maka dia akan mengurangi porsi untuk dunianya. Yang bisa jadi barakallahu fikum, yang biasanya dia gunakan untuk bekerja, waktu bekerjanya berkurang. Kemudian penghasilannya berkurang. Kemudian terus seperti itu. Artinya butuh sebuah pengorbanan. Apa itu? Sabar dengan kondisi kekurangan. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengungkapkan alal ju', sabar untuk menahan lapar dan sabar dalam kondisi kefakiran. Barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, la yatlubu hadzal ilma ahadun bil mal wa isin nafs fayuflihu. Tidaklah seorang dia mempelajari agama Allah dengan berlimpah harta dan dengan merasa dirinya itu lebih mulia, kemudian dia beruntung, kemudian dia berhasil. Tidak ada seorang insan yang dia mempelajari agama Allah, kemudian dalam proses belajarnya dia berlimpah harta, dalam proses belajarnya dia sebagai sosok yang mulia, artinya merasa lebih mulia dari yang lainnya, kemudian dia beruntung, itu enggak ada. Kemudian dia sukses, itu enggak ada. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, walakin man talabahu, namun seorang insan yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan jiwa, merasa rendah di hadapan gurunya, tidak merasa lebih di hadapan gurunya, tawadhu dia. Kemudian dalam kondisi wadaiqul aish, kehidupannya itu kurang, ada kekurangan. Barakallahu fikum. Wa hurmatul ilm, dia pun betul-betul memuliakan ilmu. Orang yang seperti ini aflah, dialah yang akan mendapatkan kesuksesan. Kehadiran kita di majelis ilmu barakallahu fikum bukan cuma sebatas kita ingin hadir saja, tidak. Tapi ada satu tujuan. Apa itu? Kita mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan dari apa barakallahu fikum? Minimalnya kesuksesan dari bodoh. Kita dijauhkan dari kebodohan. Barakallahu fikum. Tujuan akhirnya adalah kita selamat dari kesengsaraan. Sengsara di neraka jahanam. Karena kita tidak tahu sebuah syariat Islam, kemudian kita mengamalkannya salah, kemudian kita tidak mengamalkan segala macamnya. Waliyadzubillah. Karena kebodohan kita, akhirnya kita terjatuh dalam perkara yang haram, kita terjatuh dalam perkara yang mungkar, dan seterusnya. Namun kalau kita mendapatkan, ataupun kita para ulama mempelajari agama Allah, kemudian kita sukses di dalam mempelajari agama Allah, sukses dalam mempelajari agama Allah, seorang insan dia punya ilmu, seorang insan dia mengamalkan ilmunya, inilah yang dikatakan dengan apa? Kesuksesan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Orang yang demikian ini barakallahu fikum akan dianugerahi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walaupun nampak di mata manusia dia adalah orang yang hartanya sedikit, walaupun nampak di mata manusia dia adalah orang yang fasilitas hidupnya kurang, namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusannya. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan demi kemudahan, yang buah dari itu semua adalah dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Berkata Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah taala, la yuflihu fi hadzal amri illa man ahraka albun qalbahu atau albunna qalbahu. Tidaklah seorang itu beruntung, tidaklah seorang itu sukses di dalam mempelajari agama Allah, la yuflihu fi hadzal amr, orang dalam menuntut ilmu tidak akan dia tidak akan sukses kecuali barakallahu fikum ahraqa albun qalbahu, perasaan sesuatu yang pahit itu sudah membakar hatinya. Artinya barakallahu fikum ada kesulitan dalam perjalanannya. Atau barakallahu fikum ahraqalbun qalbu. Hatinya sudah sanggup untuk merasakan yang pahit, yang kemudian pahit itu pun tetap dia jalani. Barakallahu fikum. Seorang yang belajar akan barakallahu fikum meluangkan waktunya untuk menghafal. Sulit. Dia harus bangun lebih awal. Dia harus menggunakan waktunya ini dan segala macam. Yang itu semua lebih seringnya tidak cocok dengan hatinya. Pada subuh harus menghafal, pahit, malas. Pada zuhur, ba'dal maghrib, harus ini, harus semuanya barakallahu fikum. Kemudian fasilitas dalam perjalanan belajar ada kekurangan ini, ada kekurangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan segala macamnya. Pahit barakallahu fikum. Tetapi ketika sudah sanggup melewati hal ini, orang yang seperti ini akan beruntung dia. Dia akan mendapatkan kesuksesan. Di awal barakallahu fikum sulit. Tapi setelah dia sampai pada titik mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, maka dialah orang yang paling beruntung. Lebih beruntung dari para raja. Lebih beruntung daripada orang yang berlimpah harta. Karena dia betul-betul mendapatkan dunia dan akhirat. Orang yang berlimpah harta belum tentu dia mendapatkan akhiratnya. Belum tentu juga dia mendapatkan kebahagiaan dunianya. Tapi orang yang mendapatkan ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajilan atau ajilan. Cepat atau lambat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, harus betul-betul bersungguh-sungguh. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, innal ilma la yulalu hatta yudhaku fihi ta'amul fakri. Barakallahu fikum. Sungguh yang namanya ilmu tidak akan didapatkan barakallahu fikum sampai orang yang mempelajarinya itu merasakan makanannya orang-orang miskin. Sampai merasakan hal tadi. Artinya barakallahu fikum, dalam proses belajar itu ada kekurangan. Kalau belajar pinginnya masalah makannya ini segala macam enak-enak terus, belum sampai pada tahapan apa? Proses belajar yang dialami oleh para ulama. Ada ketabahan. Ada kesabaran. Barakallahu fikum. Itu sesuatu yang sudah dilewati oleh guru-guru kita, asatidzah kita, ulama-ulama kita. Seperti itu perjalanan hidupnya. Nah kita semua, kita ini kan thullabul ilmu. Kita itu semua para penuntut ilmu. Bukan cuma santri saja sebagai para penuntut, kita semua para penuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah menyatakan, man lam yatafaqah fid din, siapa yang tidak mau mempelajari agama Allah, apa kata Rasulullah SAW, lam yabi fisukina, tidak diperkenankan jual beli di pasar kami. Bayangkan hadis yang dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Seorang insan ketika ingin mendapatkan kebaikan harus mendalami ilmu agama. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agamanya. Artinya barakallahu fikum, kita semua harus mempelajari agama Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah barakallahu fikum, kita akan dihadapkan dengan kekurangan. Kenapa? Kita harus meluangkan waktu. Setiap pada maghrib kita bermajelis barakallahu fikum. Bisa jadi pada maghrib adalah untuk sebagian orang, misal para pedagang, adalah waktu yang ramai untuk berdagang. Tapi barakallahu fikum, kita manfaatkan untuk mempelajari agama Allah. Setiap pekan, setiap bulan menghadiri daurah, meluangkan waktu, menyita harta, Barakallahu fikum. Dan di waktu-waktu yang lain. Artinya ketika kita fokus dalam bab menuntut ilmu, mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan apa? Kekurangan dari harta. Akan merasakan makanannya orang-orang yang miskin. Akan merasakan barakallahu fikum apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Namun setelah itu dirasakan, akan berubah kondisinya menjadi sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebaikan di akhirat. Ketika orang tidak sabar dengan hal ini, kemudian dia lari meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan menuntut ilmu, maka barakallahu fikum dia akan menjadi sosok yang jahil, dia akan menjadi sosok yang bodoh, yang mendapatkan kerugian, mendapatkan kesengsaraan setelahnya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kapankah seorang itu dikatakan sebagai seorang yang alim, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya tentang orang-orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, orang yang paling takut kepada Allah tak lain adalah mereka para ulama, alim ulama. Ulama jamak dari kata alim, orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum, siapakah yang dikatakan sebagai orang yang berilmu? Dijelaskan barakallahu fikum, yang dikatakan sebagai orang yang berilmu adalah orang yang terus menerus mau mempelajari agama Allah. Terus menerus mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. La tazalu aliman ma kunta muta'alliman. Perhatikan kalimatnya. La tazalu aliman, engkau akan terus menjadi orang yang berilmu, ma kunta muta'alliman, selama engkau mau belajar. Artinya derajat sebagai orang yang alim itu akan terus didapatkan selama mau belajar. Selama terus mau belajar barakallahu fikum, maka akan menjadi sosok yang alim. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut, orang-orang yang memiliki predikat yang sangat tinggi. Namun barakallahu fikum, falamastaghnaita fakunta jahilan. Namun kalau engkau sudah merasa cukup dari menuntut ilmu, sudah tidak mau menuntut ilmu lagi, maka engkau menjadi orang yang bodoh. Engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Waliyadzubillah barakallahu fikum. Orang-orang yang bodoh barakallahu fikum akan mendapatkan kehinaan. Orang-orang yang bodoh barakallahu fikum akan mendapatkan kesengsaraan. Oleh karena itu harus betul-betul bersemangat di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga barakallahu fikum, dari sebab seorang itu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, bila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kalian furqan. Furqan di sini barakallahu adalah pembeda. Apa artinya barakallahu? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian pembeda adalah ia akan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang nafi', mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang barakallahu fikum membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Mana yang dikatakan dengan kemaksiatan dan mana yang dikatakan dengan ketaatan. Mana yang dikatakan dengan syirik dan mana yang dikatakan dengan tauhid. Mana ajalan Rasulullah, mana yang bukan. Mana yang benar, mana yang salah. Allah akan memudahkan kepada kita. Kita diberi kemampuan untuk memilah dan memilih. Syaratnya adalah takwa. Kita mempertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah punya kemampuan untuk membedakan tadi, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Apa artinya barakallahu fikum? Allah akan menunjukkan kepada kalian mana yang benar, mana yang salah. Allah akan menunjukkan kepada kalian mana yang harus diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan. Mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Barakallahu fikum. Syaratnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu, setiap kali kita hadir di majelis-majelis ilmu, setiap kali kita duduk di hadapan guru-guru kita untuk mendengarkan nasihatnya, bimbingannya, ilmu yang disampaikan kepadanya, syaratnya adalah mau ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau seorang insan dia mau menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya ilmu itu akan mudah sampai pada dirinya. Namun kalau kita barakallahu fikum memalah terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita terus menghadiri majelis ilmu, namun ilmu yang telah kita ketahui tidak kita amalkan, maka sulit bagi kita untuk memahami agama Allah. Bisa jadi justru kita semakin banyak mendapatkan syubhat-syubhat. Bisa jadi barakallahu fikum kita justru semakin ragu. Karena perkara agama Islam itu urusannya gaib. Berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang alam kubur, itu semuanya gaib. Ketika kita terus mempelajarinya dan namun kita tidak mau mengamalkannya, jadi kita semakin ragu, apa ya benar? Ada sirat. Apa ya benar? Ada adab kubur. Apa ya benar? Dan segala macamnya muncul perkara keraguan. Walidzubillah barakallahu fikum. Semakin bertambahnya pengetahuan, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan dikala mempelajari agama Allah tidak mau bertakwa. Kita dikala mempelajari agama Allah, kita bangun di atas ketakwaan. Barakallahu fikum, ketika kita sudah memiliki ketakwaan, maka sungguh kita betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui agama kita. Dalam sebuah syair barakallahu fikum, seorang alim beliau mengadukan kepada gurunya tentang apa yang dia alami. Terus mempelajari agama Allah, namun sulit untuk mendapatkan seperti apa yang dia inginkan. Sehingga kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifzi. Aku mengadu kepada alim waqi tentang jeleknya hafalanku. Sudah berupaya terus menghafal, tapi ternyata hafalannya dikategorikan sebagai hafalan yang jelek. Mudah lupa, mudah bercampur dan segala macamnya. Fa'arsadana ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi annal ilma nur. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu, agar ilmu itu adalah sebuah cahaya yang menerangi jalannya hidup manusia, yang menunjukkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Wa nurullahi la yati'asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya, orang yang melakukan kemaksiatan tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan pernah kita menjadi seorang hamba yang meremehkan sekecil apapun itu dosa. Jangan pernah pula barakallahu fikum kita menjadi seorang hamba yang meremehkan sekecil apapun itu pahala. Terkait dengan pahala, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau sepelekan sekecil apapun itu sebuah kebaikan. Adapun dosa dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jangan pernah engkau sepelekan sekecil apapun itu dosa. Fa'inal jibala minal haso. Ketahuilah dikarenakan gunung yang sangat besar itu adalah dari tumpukan-tumpukan batu kecil. Kalau dosa-dosa kecil kita terus kumpulkan, kita terus lakukan, maka barakallahu fikum itu pun akan menjadi dosa yang sangat besar. Artinya barakallahu fikum, sekecil apapun sebuah dosa, jangan kita sepelekan. Sekecil apapun itu sebuah ketaatan dan pahala, jangan pernah pula kita sepelekan. Berupayalah menjadi sosok yang terus bersemangat mempelajari agama Allah. Sekali lagi barakallahu fikum, tugas dan kewajiban menuntut ilmu bukan tugas seorang santri ataupun thullabul ilm ma'had pondok semata, namun setiap insan, setiap insan yang dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya hadis tersebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim. Mempelajari agama Allah adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim. Barakallahu fikum, dengan kita terus mempelajari agama Allah, niscaya Allah akan bukakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Semuanya barakallahu fikum, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dikatakan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Barakallahu fikum. Kalau seandainya seorang insan mencoba untuk merencanakan kehidupannya untuk satu tahun depan dengan perhitungan tahun Masehi ini, barakallahu fikum, marilah kita merencanakan untuk kondisi thalabul ilmi yang jauh lebih baik, untuk kondisi menuntut ilmu yang jauh lebih baik. Kalau dahulu barakallahu fikum, tahun lalu hafalan Al-Quran kita belum bertambah, maka targetkan hafalan kita untuk tahun ini bertambah. Kalau tahun lalu barakallahu fikum kita belajar tanpa menulis, tanpa menghafal, maka tahun ini kita belajar dengan menulis dan menghafal. Kalau tahun lalu barakallahu fikum kita hanya menghadiri majelis ilmu dalam sepekan satu kali dua kali, maka pada tahun ini kita terus, kita lebih mementingkan akhirat kita daripada dunia kita barakallahu fikum. Dunia ini barakallahu fikum betul-betul kondisi yang sangat mengerikan. Kita barakallahu fikum pada tahun-tahun ini, negeri kita pada tahun ini barakallahu fikum mendapatkan cobaan dengan kaum yang biasa dibilang dengan LGBT. Kaum yang barakallahu fikum lebih senang dengan sesama jenisnya. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, waliyadzubillah. Mereka berupaya barakallahu, apa kata mereka? Kalau seandainya orang tuanya sudah ridho, enggak mempermasalahkan, kalau seandainya dia sama-sama suka, ngapain kita usik mereka? Kita enggak usah jadi Tuhan bagi mereka, kita enggak usah barakallahu fikum mempermasalahkan mereka. Hukum yang sudah kuat itu mestinya melindungi mereka. Ya subhanallah barakallahu fikum. Sudah berlindung di balik hukum, hukum manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ataupun dia pun mengatakan enggak usahlah mereka diperdulikan, yang dosa-dosa dia, yang bermaksiat-bermaksiat dia dan segala macamnya. Padahal di dalam syariat kita itu tidak demikian. Kalau dia berbuat maksiat, memang yang dosa dia barakallahu fikum. Memang yang melakukan kemaksiatan dia, tetapi dampak negatif dari dosa itu kepada siapa? Kepada semuanya. Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah yang menimpanya bukan kepada orang yang zalim saja, bukan kepada orang yang bermaksiat saja. Kalau negeri kita barakallahu fikum sudah begitu banyak dosa, kemaksiatan dan segala macamnya, maka barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan, didatangkan barakallahu fikum gempa, didatangkan barakallahu fikum tsunami, tsunami, didatangkan barakallahu fikum angin, dan segala macamnya, apakah yang mati, apakah yang hartanya rusak, apakah yang kena, hanya orang-orang yang bermaksiat saja? Siapanya tidak, semuanya kena imbasnya. Oleh karena itu kata Allah apa? Wattaqu fitnata la tusibanna allazina dhalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap cobaan, masalah, musibah yang menimpanya bukan kepada orang yang melakukan dosa saja. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat barakallahu fikum kisah-kisah peperangan-peperangan yang ada, contoh perang Uhud. Rasulullah SAW beliau berpesan kepada pasukan-pasukan, beliau membagi pasukannya. Satu bagian menyerang kaum musyrikin di bawah, satu bagian berjaga di atas bukit. Kemudian beliau berpesan, jangan tinggalkan bukit apapun kondisinya. Menang atau kalah, tetap berada di bukit. Ternyata barakallahu fikum pada peperangan tersebut, di awal kaum muslimin betul-betul menang. Terdesak mundurlah kaum musyrikin terus. Yang di atas barakallahu fikum sudah melihat kaum muslimin menang, sudah seakan-akan sudah selesai. Kemudian sebagian mereka berinisiatif untuk turun. Sebagian lagi menegurnya, tidak, jangan turun. Rasulullah SAW telah berpesan, apapun kondisinya tetap berada di atas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan hal lain. Ingin menunjukkan kepada umat Islam apa hikmah, apa buah dari penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barakallahu fikum pasukan yang di atas pun turun. Bisababi mughallafati ba'di, dengan sebab penyelisihan sebagian kaum muslimin terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan dengan sebab penyelisihan sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ustushida ba'dus sahabah, berkukuranlah sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang di atas bukit Uhud mereka turun. Ternyata apa? Kaum musyrikin yang melihat waktu itu kesempatan mereka naik, mengambil posisi di atas gunung, kemudian menyerangnya. Kesalahan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Namun barakallahu fikum, dampak negatifnya menimpa siapa? Muslimin yang lain. Nah, kita semua ini barakallahu, kita semua sudah mengerti mana hak, sudah mengerti mana batil, sudah mengerti mana yang benar, sudah mengerti mana yang salah, sudah mengerti mana yang harus dilakukan, sudah mengerti mana yang haram, maka semestinya kita apa? Berupaya untuk terus melakukannya. Kalau kita satu orang yang melakukan dosa, dua orang yang melakukan dosa, bisa jadi barakallahu fikum dampak dari dosa tadi menimpa kepada kita semua. Waliyatu billah. Barakallahu fikum. Mungkin ya barakallahu fikum, kalimat pendek yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam menuntut agamanya, di dalam mempelajari agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya, menjauhkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.